سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 4 Jumadil Awal 1440 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian rutin pembahasan mendidik anak dalam Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin. Akhawatil muslimah hafizakanallah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan membaca atau melanjutkan mempelajari mendidik anak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik anak dalam agama Islam, serial pendidikan anak dalam Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang pertama, yaitu pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi orang tua yang mencontohkan yang baik kepada anaknya, teladan yang baik bagi anak. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan nasihat atau bimbingan pada waktu yang tepat. Memberikan nasihat atau bimbingan pada waktu yang tepat. Kemudian, ahibati akhwatil muslimah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini, yaitu memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat dan bimbingan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bersikap adil dan sama terhadap sesama anak. Bersikap adil dan sama terhadap anak. Dan ini kita anggap sebagai poin yang ketiga dari serial pendidikan anak dalam Islam. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu, terutama ada buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang menarik, yang bagus, dengan judul Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, dalam yang ditulis oleh Muhammad Nur bin Abdul Hafidh Sadid. Muhammad Nur bin Abdul Hafidh Sadid. judulnya Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Littifl. Dan buku ini bagus untuk dibaca, dipelajari oleh para orang tua. Dan silahkan membeli, terutama yang bisa bahasa Arab. Tapi alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Membimbing Anak Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membimbing Anak Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya Muhammad Nuh bin Abdul Hafid Sadid. Baik, ahibati akhwati muslimat, saudari-saudari muslimat yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang berlaku adil dan sama di antara anak-anak. Ini adalah serial yang ketiga. Berlaku adil dan sama di antara anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa berlaku adil dan sama terhadap anak-anak adalah memberikan pengaruh besar terhadap ketaatan dan kebajikan anak kepada orang tua. Saya ulangi, ini poin penting. Perlu diyakini, diketahui dan diyakini baik-baik bahwa berlaku adil dan sama terhadap anak-anak mempunyai pengaruh besar terhadap ketaatan dan kebajikan anak terhadap orang tua. Jadi seakan-akan dia berteran. Seadilnya orang tua, maka secepat itu anak-anak taat kepada orang tuanya. Sebesar keadilan orang tua terhadap anak-anaknya, maka sebesar itu pula segeranya anak-anaknya, bukan hanya satu, anak-anaknya berbuat taat kepada orang tuanya. Ya, berbuat taat kepada orang tuanya. Dan apabila seorang anak dimanjakan dibandingkan dengan yang lainnya, maka anak tersebut akan merasa dialah yang lebih diperhatikan, sedangkan anak yang lain tidak diperhatikan. Dan ini terbukti nyata dalam kisah manusia yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Sangat dicintai, disukai oleh bapaknya. Siapa nama bapak Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub. Maka Allah berfirman tentang kecintaan Nabi Ya'qub yang lebih dibanding kepada Yusuf dibandingkan kepada saudara-saudara Yusuf. Dan akhirnya membuat anak-anak Nabi Ya'qub yang lain hasad kepada Nabi Yusuf. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ingatlah ketika saudara-saudaranya Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya. Siapa saudaranya di sini? Bun Bunyamin. Sampai ke Jakarta jadi Benyamin. Ya. Ketika saudara-saudaranya Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Sedangkan kita ini anak pinggiran. Sesungguhnya bapak kita benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Maka ini poin yang kedua yang perlu diingat. Kalau poin pertama tadi saya katakan bahwa sebesar keadilan orang tua, sebesar itu pula motivasi seluruh anak untuk taat, berbuat bajik kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, yaitu orang tua yang tidak adil akan menimbulkan hasad di antara anak-anaknya. Akan menimbulkan hasad di antara anak-anaknya. Bahkan berujung kehancuran. Sebagaimana yang terjadi kepada anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Mereka akhirnya bertekad untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka terjadilah apa yang terjadi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 9-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uqtulu Yusufa wa awitrahuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam berkata, padahal ini saudaranya, ya, yaitu berkata, uqtulu Yusuf. Mohon tidak ada yang ngobrol ya. Jangan ada yang ngobrol di majelis saya. Kalau enggak saya berhentikan kajiannya. Ulun gara-gara kayak ini disambati penyangitan. Ulun gara-gara kayak ini disambati kada ketuju lawan kekanakan. Tapi ini majelis ilmu. Di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran. Kalam Allah yang menciptakan kita. Tidak pantas orang beriman ketika dibacakan ayat Al-Quran, kemudian dia berpaling. Itu kebiasaannya kaum musyrikun, kaum kafirun. Ya, maka hati-hati. Mohon didengarkan. Lihat. Mereka mengatakan, bunuhlah Yusuf dan buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal supaya perhatian ayahmu tertumpah kepada kalian saja. Dan sesudah itu hendaklah kalian menjadi orang-orang yang baik. Nah, nanti di sini ada pelajaran. Saya lanjutkan dulu ayatnya. Seseorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat. Di sini lihat akibat dari orang tua yang belum adil, maka akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam, saudara-saudaranya Yusuf alaihi salam menghasadi Yusuf. Bahkan berbuah kepada kehancuran. Tapi kita tidak bisa menyalahkan atau berkata buruk tentang Nabi Ya'qub di sini. Cuma ya, kita mengatakan bahwa orang tua yang tidak adil menghasilkan anak yang hasad di antara, atau saya ulangi, menghasilkan hasad di antara mereka. Menghasilkan hasad di antara mereka. Sekali lagi, saya tidak mengatakan Nabi Ya'qub alaihi salam orang tua yang tidak adil itu pencelaan, tidak boleh. Cuma kita ambil kaedah, orang tua yang tidak adil menghasilkan hasad di antara para anak. Baik. Itu yang berkaitan dengan pendidikan kita atau serial pendidikan. Nah, di sini ayat yang saya sebutkan tadi, Quran surat Yusuf ayat 9 dan 10, ada pelajaran menarik. Apa pelajarannya? Ini sedikit menyimpang. Allah berfirman, "Wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Setelah mereka berniat untuk membunuh Yusuf, kemudian alaihissalam, kemudian membuang Yusuf alaihissalam ke suatu daerah supaya perhatian ayahnya Yusuf alaihissalam hanya kepada mereka, maka apa yang dikatakan? Sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Inilah salah satu syubhat terbesar orang-orang yang bermaksiat, yaitu menganggap bahwasanya mereka setelah berbuat maksiat akan menjadi orang saleh. Kada apa-apa gin, sedikit aja, karena bisa aja kita beristighfar. Ini sama nih. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Ini syubhat orang yang meremehkan maksiat. Oh enggak apa-apa maksiat sedikit. Hutang riba sedikit kada apa-apa. Kena bisa istighfar. Ini syubhat orang yang meremehkan maksiat. Sepersis seperti saudaranya Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, "Uktulu Yusuf, bunuh Nabi Yusuf alaihissalam." Kemudian buang dia. Sudah membunuh, dibuang lagi. Pekerjaan berat itu. Pekerjaan dosa besar. Tetapi diremehkan dengan syubhat. Syubhatnya apa? "Watakunu min ba'di qauman salihin." Dan sesudah itu kalian menjadi, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang baik. Ini hati-hati. Yang meremehkan maksiat dengan dalih kena kau aja kita beristighfar. Kena nanti bisa saja kita memohon ampun kepada Allah. Ini syubhat orang yang meremehkan maksiat. Maka hati-hati, syubhat ini ada masuk dalam hati kita. Baik itu melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Contoh, sudah ngaji tapi masih berhutang riba. Sudah ikut pengajian, masih membiarkan suaminya berhutang riba. Sudah ikut pengajian, masih menyanyi. Membukal jilbab, akhirnya beristighfarin kau aja. Allah Maha Pengampun. Ini syubhat orang yang meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, syubhat ini masuk ke dalam diri kita. Gampang kena beristighfar kita. Allah Maha Pengampun. Syubhat ini biasanya masuk kepada diri orang-orang yang sudah mengaji. Merasa jilbab besar, bercadar, bermudah-mudah dalam bermaksiat. Sudah ngaji kitab tauhid, khatam ha pulang 4 tahun. Hati-hati. Ya. Aturannya semakin dia mengaji Al-Qur'an dan hadis, semakin dia nunduk atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ahibati hafizakumullah. Sesudah ngaji masih berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dalam bungkus Islami, ta'aruf Islami, ta'aruf 3 tahun, ya, nah, ini hati-hati. Wa takuru min ba'dihi qauman salih. Nanti kena kita menikah juga, kena beristighfar aja kita sama-sama. Enggak bisa. Wa takuru min ba'dihi qauman salih. Itu syubhat orang yang meremehkan maksiat. Hati-hati, masuk syubhat itu dalam diri kita. Kemudian ahibati akhawatil muslimah hafizakumullah, saudari-saudari muslim yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat sebuah kaedah yang agung serta jalan yang mulia agar anak-anak bisa berbakti taat kepada kedua orang tuanya. Kaedah tersebut adalah yaitu prinsip adil dan sama di antara para anak. Prinsip adil dan sama di antara para anak. Baik. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anna abahu An-Nu'man bin Bashir, berarti sang anak Nu'man, sang bapak Bashir. Nu'man bin Bashir bercerita bahwa bapaknya ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bapaknya membawanya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya di sini siapa, Bu? Nu'man bin Bashir. Bapaknya siapa? Bashir. Bashir membawa anaknya Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Inni nahaltu ibni hadza ghulaman kana li." Wahai Rasulullah, ini anakku Nu'man, aku berikan kepadanya ghulam. Ghulam itu seorang budak pembantu yang dulunya aku miliki, aku berikan kepada dia. Dan itu berarti harta, harta yang besar karena dulu terdapat perbudakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Akullu waladika nahaltahu mithla hadza?" Apakah seluruh anak-anakmu engkau berikan seperti yang engkau berikan kepada Nu'man? Maka Bashir menjawab, sang bapak menjawab, "La, tidak wahai Rasulullah." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La tashhadni 'ala zaur." Jangan menyaksikan di hadapanku atas sebuah ketidakadilan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ayasurruku ayasurruka an yakunu laka fil birri sawa?" Maukah engkau seanak-anakmu menjadi berbakti yang sama kepadamu? Kita kan ingin semua anak-anak kita berbakti, bukan hanya satu dua, bukan yang paling uncit. Uncit pahamlah? Yang paling bontot, yang paling akhir yang berbakti. Kita ingin semua. Karena ini keluhan sebagian anak paling akhir, paling bungsu. "Ustaz, saya ini kan anak paling bungsu. Saya ini kan punya istri dan punya anak juga. Saya juga ingin santai-santai dengan istri dan anak. Tapi karena oleh kakak-kakak saya dititipi ibu, maka saya kadang protes. Saya ingin jalan-jalan juga sama istri saya, sama anak. Karena kalau bawa ibu, makanannya terbatas. Ibu tidak mau makan sushi, Ustaz. Ibu tidak mau makanan yang aneh-aneh. Ibu maunya ketoprak, gado-gado. Dan wadahnya di situ aja pulang. Kan gak enak, Ustaz. Tetapi ketika saya meminta kepada kakak-kakak saya, kakak-kakak saya mengatakan, "Nih, ambil duit. Bakti sana lawan ibu. Jaga ibulah, nih duitnya." Bukan hanya sekedar duit, Ustaz. Saya tidak perlu duit, kata orang tersebut. Maka lihat di sini, Rasulullah SAW bersabda, "Ayasurruka an yakunu laka fil birri sawa." Maukah engkau, senangkah engkau mereka anak-anakmu berbakti yang sama kepadamu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Bashir berkata, "Bala." "Mau wahai Rasulullah." Maka kata Rasulullah SAW, fala idzan. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan ini tidak boleh. Apa yang kamu lakukan ini tidak diperbolehkan. Yaitu, harus semuanya dikasih gulam. Dikasih pembantu. Dikasih budak. Semua anak-anakmu. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim beliau berkata, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah engkau melakukan seperti ini kepada anak-anakmu seluruhnya? Maka Bashir menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'adilu fi awladikum. Dan berbuat adillah di dalam pemberian kepada anak-anak kalian. Maka kata Nu'man bin Bashir, sang anak, faraja'a abi fi tilkas sadaqah. Maka akhirnya bapakku tidak jadi dan mengambil kembali sedekah tersebut. Di dalam riwayat Imam Ad-Darqutni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak kepada orang tua tersebut, Bashir, laka waladun ghairuhu? Apakah engkau memiliki anak selain Nu'man? Maka Bashir menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, fa'ataitahum kama ataitahu? Apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu sebagaimana engkau memberikan kepada Nu'man? Kemudian sang bapak, sang Bashir menjawab, la, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, laisa mithli yashhadu ala hadha. Aku bukan orang yang bersaksi, bersyahadat atas perbuatan seperti ini. Artinya perbuatan itu keliru. Sampai Rasulullah SAW tidak mau bersyahadat atas hal itu. Inna Allah Ta'ala yuhibbu an ta'dilu baina auladikum. Sesungguhnya Allah menyukai kalian berbuat adil di antara anak-anak kalian. Kama yuhibbu an ta'dilu baina anfusikum. Sebagaimana kalian Allah menyukai kalian berbuat adil terhadap diri kalian. Taib. Kemudian hadis yang lain, ini dalil-dalil yang begitu banyak ya. Berarti kalau kita ambil dalil tadi bahwa orang tua wajib berbuat adil kepada anaknya. Dan ganjaran orang tua berbuat adil adalah di dunia anak-anaknya akan sama baktinya kepada orang tua. Satu. Yang kedua, berbuat adil kepada orang tua, kepada anak adalah tanda ketakwaan. Sifat orang bertakwa senantiasa berbuat adil kepada anak-anaknya. Yang ketiga, berbuat adil terhadap anak-anak adalah termasuk dari sesuatu yang mendatangkan cinta Allah. Itu yang terucap dari hadis. Atau yang disebut dengan mantuq. Yang terucap dari hadis. Secara pemahaman dari hadis ini adalah Allah tidak mencintai yang tidak berbuat adil terhadap anak-anak. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang hadis, ayat, itu adanya ada namanya mantuq yang terucap dari hadis tersebut. Ada namanya mafhum yang dipahami secara terbalik dari hadis ini. Ketika Allah mencintai orang tua yang berbuat adil kepada anak-anaknya, itu adalah mantuk yang terucap melalui lisan. Maka pada saat itu, ketika kita pahami melalui pemahaman, maka yang tidak berbuat adil tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dicintai oleh Allah dijamin surga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu lan yulqi habibahu finnar." Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memasukkan yang dicintainya ke dalam neraka. Yang dicintainya ke dalam neraka. Pemahaman itu mantuknya yang terucap. Pemahaman dari ayat tadi adalah yang tidak dicintai masuk ke dalam mana, Bu? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan, Wa wajhud dilalati fi hadhil ahadith anna adamal musawati bainal auladi haram. Sisi pendalilan hadis ini bahwa tidak sama berlaku di dalam di antara anak-anak, maka hukumnya haram. Fauqa anna tamyiza ba'dil aulad 'alal ba'dil akhar amrun min sya'ni tawlidul adawah wal hiqdi wal baghdha'i bainahum yu'addi ila qati'atir rahm. Dan lebih tinggi daripada itu, membedakan antara anak dengan selainnya, anak satu dengan anak yang lainnya, maka ini perkara yang menghasilkan permusuhan, menghasilkan hasad, kemurkaan di antara mereka, dan menghantarkan kepada pemutusan silaturrahim. Ini hati-hati ibu-ibu, akhwatil muslimah, hafizakumullah. Ada riwayat menarik, contoh-contoh ini dari Imam Al-Baihaqi. Riwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna rajulan kana jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a bunayyun lahu faqabbalahu wa ajlasahu fi hijri. Thumma ja'at bunayyatun fa akhadhaha fa ajlasaha ila jambi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fama adilta bainahuma. Ada seorang lelaki duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang bunayya, bunayyun lahu, datang anak kecilnya, umur 2 tahun, 3 tahun yang sudah bisa jalan. Lalu dia mencium anak kecil laki-laki tersebut dan dia dudukkan di pangkuannya. Tidak berapa lama datang bunayyatun. Bunayyah. Bunayyah itu anak kecil perempuan. Ya. Makanya saya punya kawan di Damam, beliau punya anak perempuan seluruhnya. Dan anak perempuannya dinamai dengan huruf mim seluruhnya di hadapannya. Muna, Minnah, Maha. Bagus nama anak-anak perempuannya. Muna, kemudian Minnah, kemudian Maha. Ya. Kalau Banjar, Muha. Tapi Maha itu bagus. Maha bahasa Arab itu. Maha pakai H. Maha, Muna, Minna. Ketika saya telepon, saya umrah kemarin, saya telepon. Ha, kaifa bunayyatukum? Bagaimana anak-anak perempuan antum? Nah, ini menunjukkan bunayyah itu anak perempuan. Ya. Tasghir dari bintun. Bintun anak perempuan, bunayyah anak perempuan yang kecil. Datang anak perempuan yang kecil, lalu dia ambil anak perempuan tersebut. Fa ajlasaha ila jambi. Lalu anak perempuan tersebut dia dudukkan di sampingnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu tidak berbuat adil di antara keduanya. Tidak adilnya dari sisi mana, Bu? Anak yang laki-laki yang kecil di apa? Dicium. Dan didudukkan di pangkuan. Anak kecil perempuannya tidak dicium. Cuma diambil begitu kemudian didudukkan di sampingnya. Ini yang tidak adilnya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Ustaz, apakah sama keadilan antara anak laki-laki dengan anak perempuan? Kan aksesorisnya beda. Perlengkapan anak perempuan dengan perlengkapan anak laki-laki berbeda. Kita akan bahas nanti. Imam Tawus bin Kaisan rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, La yajuzu dhalika walau biraghifin muhtara atau muhtariq. Tidak boleh berlaku tidak adil terhadap anak meskipun yang satu dikasih roti yang sudah terbakar, yang satu tidak dikasih. Maksudnya, rotinya terbakar, tapi ini dikasih kepada anaknya. Sedangkan yang satu tidak dikasih. Ini tetap tidak diperbolehkan. Sampai seperti itu, Bu. Jadi benar-benar harus adil. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Kemudian juga diriwayatkan semakna dengannya dari Imam Mujahid. Kemudian Urwah bin Zubair. Ya. Maka inilah yang disebut dengan pendidikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para salafus saleh. Coba bayangkan bagaimana seseorang harus adil di dalam ciuman. Seseorang harus adil di dalam tempat duduk. Ya, yang satu di pangkuan, yang satu di samping. Yang satu dicium, yang satu tidak dicium. Ini disebut ketidakadilan. Baik, kemudian poin yang perlu ibu catat juga adalah bahwa perbuatan adil antara perbuatan adilnya orang tua terhadap anak-anaknya adalah menghilangkan di antara anak pemberian kepada yang tidak berhak atau membatalkan yang berhak. Saya ulangi, perbuatan adilnya orang tua terhadap anak menimbulkan pemberian yang menghilangkan pemberian yang tidak berhak dan membatalkan yang berhak. Jadi kalau orang tua adil, dia akan proporsional. Yang taat, yang saleh dikasih. Yang tidak saleh tidak dikasih. Sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang sholat, bangun subuh pada waktunya, dikasih hadiah. Yang tidak bangun subuh, maka tidak dikasih hadiah. Sesuai dengan perlombaan yang sudah disepakati di awal. Nah, ini membuat hilang perasaan hasad, perasaan dengki, dan juga memberikan yang tidak berhak atau membatalkan yang berhak. Lihat ahibati hafizakumullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara dua anak kecil yang sedang bertengkar, berkelahi. Kemudian memberikan perdamaian di antara kedua mereka. Kemudian menjelaskan mana yang salah dari di antara kedua mereka. Lihat. Ini cerita tentang keadilan juga, Bu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita. Iqtatala ghulaman. Dua anak kecil ghulam. Ghulam itu adalah seorang anak yang berumur dari 3 sampai sebelum 10. Dua ghulam sedang berkelahi. Ghulamun minal muhajirin wa ghulamun minal ansar. Ada anak kecil dari kaum muhajirin, anak kecil dari kaum ansar. Fanada al muhajiri, ya lal muhajirin, wanada al ansar, ya lal ansar. Fakharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal ma hadha? Da'wal jahiliyah? Qala la ya Rasulullah, illa anna ghulamain iqtatala fakasa'a ahaduhuma al-akhara faqala la ba's waliyansura ar-rajulu akhahu zaliman aw madhluman in kana zaliman falyanhahu wa inna hadha lahu nasr wa in kana madhluman falyansurhu. Lihat, dua orang yang sedang bertengkar. Satu dari kaum Ansar, satu anak kecil dari kaum Muhajirin. Kemudian yang anak kecil dari kaum Ansar ini, dari kaum Muhajirin mengatakan, wahai kaum Muhajirin sini. Kemudian anak kecil dari kaum Ansar ini mengatakan, wahai kaum Ansar sini. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya. Kemudian beliau berkata, ada apa ini? Apakah seruan-seruan jahiliyah tetap dikumandangkan sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kalian? Maka dijelaskan oleh mereka. Tidak wahai Rasulullah, kami tidak ingin mengikuti kebiasaan jahiliyah. Kecuali sebabnya adalah dua pemuda ini. Salah satunya yaitu memukul, kasa'a itu memukul pantat orang lain dengan kakinya. Jadi ditendang, ditendang pantatnya. Salah satu dari dua pemuda ini menendang pantat orang, pantat yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu tidak mengapa. Hendaknya seseorang menolong saudaranya, baik berlaku zalim ataupun terzalimi. Kalau seandainya ada saudara kita yang yang berbuat zalim, maka kita larang dia. Tapi kalau seandainya ada yang terzalimi, maka tolonglah dia. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat adil kepada dua anak tersebut. Kenapa? Karena dua anak ini sedang bertengkar, yang satu memukulnya, menendangnya dengan pantat, kepada pantatnya dengan telapak kakinya. Maka disuruh balas agar sama. Termasuk keadilan adalah seseorang memisahkan antara dua anak yang sedang bertengkar. Ya. Karena pasti ada di sini yang berbuat zalim, di sana yang terzalimi. Oleh sebab itulah Imam At-Tirmidzi mengatakan, "Ra'aitu Aba Abdillah ay Ahmad bin Hanbalin marra 'ala sibyanil kuttab yaqtatilun fa farraqa bainahum." Aku melihat Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal melewati anak-anak kecil yang sedang belajar seumur-umur SD. Maka kemudian mereka saling berkelahi. Kemudian Ahmad bin Hanbal memisahkan di antara mereka. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan malah diadu. Kan yang terjadi di media sosial diadu itu. Ya, di video kemudian disuruh berkelahi, di video kemudian diviralkan. Ini tidak benar, ya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, orang tua yang berbuat adil, dia mendapatkan keutamaan di akhirat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'alal manabir min nur." Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah di atas cahaya, mimbar-mimbar dari cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam hukumnya, dalam keluarganya, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ganjarannya apa, Bu? Ala manabir min nur. Di tempat-tempat yang tinggi terbuat dari cahaya. Mimbar, nih mimbar ini. Ya, tapi terbuat dari cahaya. Nah, ulun kada paham kayak apa kisahnya tuh. Ya. Tinggal tersisa satu soal. Mata yajuzut tafadhul. Kapan boleh dibeda-bedakan antara satu anak dengan satu anak? Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengharamkan perbedaan antara anak-anak selama tidak ada hal yang memicunya. Selama tidak ada hal yang mengkonsekuensikannya. Ya. Kalau seandainya ada hal yang mengkonsekuensikannya, maka tidak mengapa untuk dibedakan antara satu anak dengan yang lainnya. Saya beri contoh hal yang merupakan bisa dijadikan sebagai sebuah alasan sehingga orang tua bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti hajat keperluan. Keperluan anak SD tidak sama dengan keperluan anak SMP. Keperluan anak laki-laki tidak sama dengan keperluan anak perempuan. Keperluan. Yang kedua, waktu. Keperluan anak, waktu anak tersebut haid tidak sama dengan anak yang sedang tidak haid. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain juga menuntut ilmu. Kesibukan anak menuntut ilmu dan keperluan anak dalam menuntut ilmu tidak sama dengan keperluan anak yang tidak menuntut ilmu. Maksud saya adalah yang anak masuk ke dalam pesantren tidak sama keperluannya dengan anak yang tidak masuk dalam pesantren. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad, ma yadullu ala jawazi dzalik, yang menunjukkan akan kebolehan hal itu. Karena beliau berkata, la ba'sa idza kana li hajah au akrahahu idza kana ala sabil athrah wal atiyah fi ma'naha. Tidak mengapa berbeda antara satu anak dengan anak yang lain kalau ada hajat. Ya. Wa akrahuhu, dan saya membencinya jika perbedaan terjadi karena dalam pemberian hadiah, dalam ingin memuliakan satu dengan yang lainnya. Jadi bedakan Bu, orang tua yang tidak adil adalah orang tua yang membedakan antara anak dengan anak yang lain karena yang satu ingin dimuliakan, yang satu biasa-biasa saja. Adapun orang tua tidak dikatakan tidak adil ketika dia membedakan antara anak dengan anak, ketika dia membedakannya berdasarkan hajat keperluan sang anak. Maka ini tidak mengapa. Ya, ini ibu-ibu, akhawatil muslimah, hafizakumullah. Yep. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk pembagian bersikap adil terhadap anak-anak. Insyaallah taala kita akan bahas serial pendidikan anak yang keempat, yaitu memberikan hak-hak pada anak. Memberikan hak-hak pada anak. Wallahu a'lam. Bolehkah saat anak berkelahi dengan anak tetangga, saya sebagai orang tua menyarankan kepada anak untuk mengalah dan menjauhi anak tersebut? Tidak mengalah, tetapi melerainya. Ya, mengalah dipukuli orang. Gitu. Ya, melerainya. Jangan sampai terjadi perkelahian. Wallahu a'lam. Saya ingin masuk serial yang keempat, tapi terlalu panjang. Ya, nanti biar pada bulan yang akan datang. Apa arti hilya dalam bahasa Arab? Mengambil dari penggalan surat An-Nahl ayat 14. Hilyatan talbasunaha. Hilya artinya mahkota. Hilya artinya mahkota, perhiasan yang diletakkan di atas kepala. Wallahu a'lam. Beberapa waktu lalu keluarga besar saya pergi piknik, berangkat sebelum subuh dan sholat subuh di masjid pinggir jalan yang ternyata ada kuburannya di belakang masjid tersebut. Tapi karena kami pakai bis dan hanya saya dan suami yang bermanhaj salaf, maka kami terpaksa sholat di situ. Bagaimana hukum sholat saya, Ustadz? Apa hubungannya lawan hadiah lawan anak, ini pertanyaan. Baik, saya jawab. Jawabannya adalah sholatnya tidak sah. maka wajib diulang di masjid yang tidak ada kuburannya. Karena pendapat yang lebih kuat bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya haram dan sholatnya tidak sah. Memang ada yang mengatakan haram tapi sholatnya sah, begitu. Ada yang mengatakan begitu, tapi kita lebih condong kepada pendapat haram, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Karena dua hadis ini berarti terdapat larangan sholat di dalam masjid yang terdapat kuburan. Dan larangan menunjukkan kepada pengharaman. Pengharaman mengkonsekuensikan kepada kerusakan. Ya, kerusakan. Contoh masalah nikah. La nikaha illa biwali. Tidak sah nikah seorang perempuan tanpa wali. Ini berarti larangan. Larangan perempuan menikah tanpa wali. Dan larangan ini menunjukkan kepada pengharaman. Haram perempuan nikah tanpa wali. Dan pengharaman ini apabila dilakukan juga, maka menunjukkan kepada kerusakan. Tidak sahnya nikah perempuan tanpa wali. Itu selalu seperti itu ya Bu. Larangan menunjukkan kepada keharaman. Keharaman menunjukkan, mengkonsekuensikan kerusakan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ipar saya tidak mempunyai anak. Beliau sayang pada anak-anak saya. Namun beliau lebih condong kepada anak pertama saya. Dia yang paling sering diajak jalan, dibelikan mainan, pakaian, dan lain-lain oleh kakak ipar. Sering anak-anak saya lain menangis karena ingin mendapatkan hal dan hadiah yang sama. Apa yang sebaiknya saya dan suami lakukan atas hal ini? Karena hal ini kami sering membelikan barang untuk anak kedua dan ketiga saja. Sesekali untuk anak pertama, salahkah sikap kami ini? Maka jawabannya, lihat hadis Nu'man bin Bashir tadi. Ana halta kulla waladika misla ma nahalta Nu'man. Apakah engkau sudah memberikan kepada anak-anakmu yang lain hadiah sebagaimana yang engkau berikan kepada Nu'man? Jadi selama anak perempuan, anak yang pertama diberikan hadiah. Mohon jangan ada yang ngobrol ya. Selama anak perempuan diberikan hadiah, anak pertama diberikan hadiah, maka anak yang kedua pun, ketiga pun juga diberikan hadiah. Baik itu dari kakak ipar, ataupun kemudian nanti anak yang kedua dan ketiga diberikan oleh orang tuanya. Yang penting ketiga-tiganya diberikan hadiah. Dan boleh dibeda-bedakan hadiahnya sesuai dengan apa Bu? Apa tadi? Hajat keperluan. Saya beri contoh ya. Anak umur 3 tahun diberi hadiah. Maka anak umur 10 tahun juga diberi hadiah. Tapi hadiahnya yang 3 tahun tidak sama dengan hadiah yang 10 tahun. Ya. Hadiah yang 3 tahun mungkin odot-odotan. Tidak cocok diberikan kepada yang berumur 10 tahun. Ini yang kita katakan tadi, boleh dibedakan apabila terjadi perbedaan zaman, hajat keperluan, dan semisalnya. Allahu a'lam. Apakah memberikan sesuatu yang berbeda kepada anak-anak karena anak-anak tersebut beda kegemaran, bentuk ketidakadilan? Misalkan, anak satu dikasih susu, yang satu dikasih air mineral saja karena tidak suka susu. Maka tidak. Ini yang saya sebutkan tadi. Kapan boleh membedakan, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ma lam yakun hunaka da'iyan. Kalau seandainya tidak diperbolehkan membedakan ketika tidak ada keperluan. Ketika ada keperluan maka dibolehkan untuk dibedakan. Tapi kasihan juga yang dapat banyu putih aja tadi. Ya, dikasih gizi yang lain selain susu yang bisa menjadi untuk susu itu untuk apa? Ya, untuk kekuatan tubuhnya diberikan yang lain. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya ibu sambung antara anak-anak saya. Ada yang laki-laki. Nah, bagaimana cara mengungkapkan rasa sayang saya kepada anak saya yang laki-laki? Karena saya malu mau cium dan peluk anak sambung saya karena sudah besar, dan apakah doa mereka anak sambung sampai kepada saya? Maka saya katakan, ibu sambung seperti ini mudah-mudahan banyak pahalanya. Karena mengurus anak-anak, kalau seandainya mereka adalah yang kehilangan orang tua, nah ini mendapatkan ibu kembali, ini tentunya kebahagiaan tersendiri kepada anak-anak itu. Ya, ada seorang anak bercerita kepada saya, dan anak tersebut anak pesantren. Saya katakan, Fulan, saya nasihatkan kepadamu dua. Satu, lancarkan hafalan Al-Quranmu yang sudah kamu miliki. Yang kedua, usahakan kalau lulus nanti SMA, kamu harus mumtaz, yaitu cum laude, agar nanti masuk jenjang kuliah mudah daripada yang cuma dapat jayid jidan, very good, itu lebih mudah yang mumtaz. Maka jawabannya yang menarik si anak tersebut. Saya mau untuk mengamalkan nasihatmu, Ustaz. Tetapi kadang-kadang hati ini sedih, patah semangat karena selalu teringat mama yang sudah meninggal. Maka ketika seorang perempuan menjadi pengganti mamanya yang sudah meninggal, ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya besar. Ya, karena bisa mengobati rindunya seorang anak terhadap mamanya yang sudah meninggal. Maka itu pertama. Yang kedua, apakah sampai doa anak sambung kepada ibu sambungnya? Maka sampai. Minimal doa muslim kepada muslim lainnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u ala akhihi bi dhahril ghaib illa wakkalallahu malakan yaqulu amin walaka bimitsl." Tidaklah seorang muslim mendoakan muslim lainnya dari belakang punggungnya, maksudnya secara rahasia, kecuali Allah akan mewakilkan malaikat berkata kepada orang yang berdoa tadi, amin, semoga Allah mengabulkan doamu dan engkau mendapatkan apa yang kau doakan. Nah, kemudian juga di sini, bagaimana mengungkapkan rasa kasih sayang terhadap anak laki-laki yang sudah dewasa? Ya, dia sudah baligh. Maka jawabannya tidak mesti harus dipeluk cium. Ya, karena sudah baligh. Akan tetapi sewajarnya, ya, seperti misalkan anak tersebut dipegang tangannya, atau anak tersebut dipegang kepalanya, dielus kepalanya, tidak mesti harus dicium. Karena mungkin anaknya yang baligh pun juga merasa risih dengan ibu sambungnya kalau seandainya harus berpelukan, harus dicium. Ya. Kecuali kalau seandainya anak sambungnya tersebut dirawat dari mulai masih kecil bayi, maka dia merasa seperti ibu kandungnya. Jadi dalam keadaan seperti ini, ikuti hal yang merupakan kebiasaan. Inilah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashiruhunna bil ma'ruf, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah para perempuan dengan ma'ruf, dengan yang merupakan kebiasaan di tengah manusia. Wallahu a'lam. Salahkah memaksa anak untuk menuruti pilihan kehendak orang tua? Karena menurut orang tua memilihkan yang terbaik untuk anak, sedangkan anak mempunyai pilihan lain. Maka jawabannya di sini kata-kata memaksa. Kalau seandainya pilihan anak tersebut adalah berupa maksiat, maka orang tua wajib mengarahkan kepada ketaatan. Ya, saya beri contoh misalkan, orang anaknya perempuan, kemudian dia ingin menikah dengan laki-laki pilihannya yang bukan beragama Islam. Maka dia wajib, orang tua wajib mengatakan kepada anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang bukan yang bukan orang kafir. Dia harus menikah dengan laki-laki yang muslim. Nah, ini sebagai contoh. Jadi orang tua boleh memerintahkan kepada anaknya untuk taat kepadanya dalam perihal-perihal yang merupakan kebajikan dan kemakrufan serta ketaatan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sang anak memilih kemaksiatan. Pilihan anak adalah berupa kemaksiatan. Tetapi orang tua tidak boleh memaksa kalau dalam perkara yang sejajar. Saya beri contoh. Anak perempuan kita ada yang melamar laki-laki baik agama dan akhlaknya. Tapi ya, orang tuanya tidak setuju. Kenapa? Karena jauh. Ya, di benua sana. Maka pada saat itu orang tua tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa anak-anaknya untuk mengikuti peraturannya. Karena dalam hal ini sang anaklah yang berhak untuk mendapatkan memilih apa yang dia sukai, selama itu bukan maksiat. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat agar anak bisa hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun? Maka jawabannya, perhatikan ya. Yang pertama, mengajari anak Al-Quran hukumnya wajib bagi para orang tua. Baik itu untuk bapak ataupun untuk ibu. Mengajari anak membaca Al-Quran hukumnya wajib. Adapun menghafalkan Al-Quran kepada anak, maka hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib. Apalagi sampai ada anggapan anak tidak soleh kalau belum hafal Al-Quran. Ini tidak benar. Atau ada anggapan anak kurang kalau umur 10 tahun belum hatam hafalan Al-Quran. Ini juga tidak benar. Orang tua dianggap orang tua yang tidak sukses ketika anaknya 10 tahun belum hafal seluruh ayat, seluruh surat dalam Al-Quran. Ini anggapan tidak benar. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga. Lebih utama bagi orang tua mengajarinya membaca Al-Quran sejak dini dibandingkan mentalkinkan bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran. Saya ulangi. Lebih utama orang tua mengajari bacaan Al-Quran sehingga anak lancar baca Al-Quran daripada mentalkinkan hafalan ayat Al-Quran. Makanya saya nasihatkan kepada sekolah ini, ya. Nasihatkan ini kebetulan ibu-ibunya juga hadir mungkin ya. Kemudian juga anak-anak. Karena kan tulisannya kita ini Sekolah Dasar Islam Tahfizul Quran. Kemudian juga ini ya, PAUD, TAUD, TK, Al-Quran. Hah? Tahfidz anak usia dini. Dari lebih condong kepada tahfidznya. Maka saya nasihatkan, muatan bisa membaca Al-Quran lebih diutamakan. Ini nasihat, boleh diambil, boleh tidak. Muatan bisa membaca Al-Quran lebih diutamakan. Makanya kalau ada yang mengikuti IG saya pernah menyinggung masalah ini. Lebih utama, ini perhatikan para guru, perhatikan kepala sekolah, ya, lebih utama anak-anak diajarkan cara membaca Al-Quran, makhrajnya dan tajwidnya. Sehingga dia keluar dari PAUD ataupun SD, dia lancar baca Quran. Ya. Sebagian orang tua, mereka mentargetkan anak-anaknya umur 5 tahun sudah bisa membaca sendiri Al-Quran. Ingat, yang kita bicarakan adalah membaca. Membaca sendiri Al-Quran. Ya, umur 5 tahun. Dan saya pribadi, untuk anak saya yang terakhir Abdurrahman, karena beliau alhamdulillah masya Allah, Allahumma barik, lancar ngomong sampai bisa, masa sih bisa ngomong. Nah, itu saya targetkan, mudah-mudahan bisa, dan ibu-ibu juga mendoakan mudah-mudahan 4 tahun bisa lancar baca Quran. Baca, ya, bukan menghafal. Baca artinya dia kalau bisa 4 tahun sudah pegang Quran, Iqra'nya selesai. 4 tahun dia baca Alif Lam Mim, alhamdulillah rabbil, dia baca sendiri. Kenapa demikian ibu? Karena untuk menghafal dia akan mudah nantinya setelah dia lancar baca Quran. Ya, menghafal dia mudah setelah lancar membaca Al-Quran. Maka saya katakan ketika ditanya tadi, bagaimana kiat agar anak bisa hafal Quran sebelum umur 10 tahun? Maka kiatnya adalah lancarkan membacanya. Jadi tidak perlu kita membimbingnya, mentalkinnya. Makanya anak-anak yang sekarang umur 5 tahun, 6 tahun, yang masih terbata-bata, tidak lancar baca Qur'annya, lancari bacanya. Paham Bu ya? Lancari bacanya. Di samping juga mungkin di FAUD ada target-target hafalan, teruskan saja. Teruskan saja. Tetapi lancari bacanya. Itu satu. Itu jawaban. Kemudian juga perhatikan, ilmu tajwid. Saya perhatikan bukan hanya di sini, tetapi di beberapa sekolah yang lain. Ilmu tajwid, dia disuruh menghafal ilmu tajwidnya, ilmunya, ilmu tajwid. Padahal yang paling penting di dalam tajwid adalah mempraktekkan ilmu tersebut. Paham maksud saya, Bu? Paham enggak? Paham ya? Mempraktekkan ilmu tajwid tersebut saat dia baca Quran. Ya. Jadi ketika dia mempelajari ilmu tajwid, terutama anak-anak pendidikan usia dini, tahfidz, ya, maka tidak terlalu urgensi anak-anak untuk mengetahui hukum ilmu tajwid. Ini idhar syafawi, ini dia patut tahu itu idhar, tetapi untuk yang detil-detilnya tidak terlalu ditekankan dalam hal itu. Yang penting dia baca Qur'annya, dia benar-benar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Jadi ada target. Ya, targetnya itu misalkan di sini pendidikan 2 tahun ya. 2 tahun. Betul, Bu? Ada sekolah dari sini? Ada? 2 tahun ya, betul? Pendidikan anak usia dini 2 tahun, betul? Ya, seperti anak saya Halimah 2 tahun. Nah, di target tahun pertama apa targetnya? Tahun kedua apa targetnya? Nah, salah satu target yang perlu dicapai adalah kalau bisa anak setelah umur yang kedua, kelas B nya dia lancar baca. Jadi ditunjuki ayat manapun dia baca lancar, bukan yang lebih ditonjolkan hafalannya. Kenapa? Karena hafalan itu akan terdukung dengan bacaan yang lancar, dengan makhraj yang bagus, tajwid yang bagus. Nah, begitu. Jadi orang tuanya nanti tidak akan susah untuk mentalkinkan, dia suruh baca. Orang tuanya sedang ngapain, dia baca sendiri, dia tahu. Ya, dia paham membacanya. Kemudian dia suruh untuk menghafal. Jadi pesan saya itu, ya, beberapa pesan tadi, yang pertama yaitu dahulukan pintar membaca. Membaca di sini ada dua. Yang pertama makhrajnya, yang kedua tajwidnya. Yang kedua yaitu tidak terlalu urgensi mendidik anak tentang ilmu tajwid secara mendetil, padahal dia masih anak usia dini. Makanya saya memberi saran waktu itu, ada hafalan-hafalan. Hafalan yang saya dengar dari anak saya Halimah pada waktu itu, hafalan tentang tajwid. Belum penting untuk dia saat itu. Ini saran, kalau diterima alhamdulillah, kalau kada diterima sudah kanyang ulun, biasa aja kada diterima. Nah itu, ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, tentang hafalan. Cara menghafal adalah anak tersebut disuruh mengulang bacaan. Jangan dia disuruh menghafal. Sekali baca, suruh hafal. Enggak. Suruh baca, misalkan saya beri contoh ya. Misalkan ayat Al-Quran. Saya beri contoh surat An-Nisa ayat 38. Suruh dia baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Terus baca lagi. Walladzina jangan dihafal. Jangan memulai menghafal. Sampai lisannya terbiasa, matanya merekam apa yang dia baca. Dan jangan melihat ke sana kemari. Suruh dia melihat mushaf. Sampaikan, terutama anak-anak yang sudah mulai mumayyiz. Ya, 6, 7, ya, mulai mumayyiz dia. Nah, kamu lihat Al-Quran itu, nah, itu pahala. Melihatnya pahala. Karena sebagian anak ingin selesai cepat setoran sama uminya. Ya, baca sekali, hafal. Tutup. Pas di hadapan uminya, terbata-bata. Nah, ini tidak benar. Suruh dia baca sebanyak-banyaknya. Kalau puluhan kali. Kenapa? Matanya merekam, mulutnya sudah terbiasa dengan panjang pendeknya. Kalau dia dengar ada orang baca yang salah, dia tahu itu salah, bah. Itu salah. Nah itu. Ya, maka salah satu kiatnya adalah membaca dulu puluhan kali. Jangan berusaha menghafal sebelumnya. Dan saya sering mempraktekkan kepada Abdullah, terutama anak saya. Baca ini, saya bilang. Baca ini. Sampai dia nangis kadang-kadang. Nangis. Sampai bosan dia baca. Artinya menghafalnya mana gitu. Kemudian saya katakan, tutup. Baca sekarang. Hafal dia. Karena memang seperti itu. Makanya faidah dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq mengatakan, al-hifzu muraja'ah. Ini pegang, guru-guru tahfidz. Al-hifzu muraja'ah. Menghafal metodenya adalah mengulangi. Menghafal metodenya adalah mengulangi. Ini juga bagi ibu-ibu ya, yang sudah mungkin berumur, nini-nini. Ya, banyak loh nini-nini sini. Ya, banyak ya, nah, menyahuti ya. Maka caranya baca sebelum dihafal. Karena ada orang sebagian yang bilang, "Ustaz, saya hafal, Ustaz. Dari subuh tadi baca, hafal jam 7. sampai jam 7 hafal. Cuma ulun bemasak jam 9 mau ulang pulang hilang. Kenapa? Karena tadi dia baca sekali dua kali langsung tutup mushafnya. Enggak. Coba rasakan dia membaca itu ibadah. Melihat mushaf itu ibadah. Bahkan kemarin ketika daurah di Pekanbaru, saya baru tahu ilmunya bahwa menghormati mushaf itu ibadah. Meletakkan di tempat yang tinggi, tidak di lantai, itu ibadah. Ya. Itu yang akan membuat kita dekat dengan Al-Quran nantinya. Terakhir saya ingin berpesan kepada ibu-ibu yang ingin anaknya hafal Quran. Maka ikhlaskan niat. Agar nanti anaknya bisa mendapatkan syafaat melalui Al-Qurannya. Bukan menginginkan agar menyombong-nyombongkan diri di hadapan orang. Di hadapan orang sehingga disebut sebagai hafil, kalkulator Al-Quran. Jujur ulun jujur, ini demi Allah, Allah tahu hati ini, tidak menuduh siapapun, tidak merendahkan siapapun. Ya, perhatikan baik-baik. Ulun tidak terlalu excited kepada anak-anak yang umur 7 tahun, 10 tahun kemudian bisa ayat ke-37 apa? Kemudian turun ke bawahnya apa? Kemudian pojok sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, apa? Tidak terlalu excited. Kenapa? Karena bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Makanya saya sering mengulang-ulang. Hafalan Al-Quran adalah pintu untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Dia bukan tujuan. Maka saya berpesan kepada siapa-siapa saja. Entah itu yang sudah masyhur di media sosial. Saya pesankan. Ya, sudah cukup. Jangan, kalau orang Banjar tuh, jangan dipajang terus. Isi lagi dengan yang lain. Hafal Quran Alhamdulillah. Isi lagi dengan yang lain. Yaitu memahaminya. Ya, ini ibu-ibu, mudah-mudahan perkataan saya ini dianggap tidak menyinggung kepada yang lain, ya, ataupun dianggap iri, tidak, ya, Alhamdulillah tidak. Semua dari kita berusaha agar anak-anaknya dekat dengan Al-Quran. Semua dari kita berusaha agar anak-anaknya dekat dengan Al-Quran. Dan berpesan lagi untuk anak dengan Al-Quran, hubungan anak dengan Al-Quran. Perhatikan anak Anda. Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Kalau bisa beri motivasi dia pas bulan Ramadan menghatamkan Quran. Kasih janji hadiah. Karena pas dijanji harus dibari lah. Jangan kada dibari. Ya, fulan. Kalau fulan anakku ini hatam di bulan Ramadan, sekali hatam maka hadiahnya ini. Itu kenapa? Karena bu, orang yang menghatamkan Quran, lisannya akan terbiasa membaca Quran. Dia tahu lihat liku-liku bacaan Al-Quran, panjang, pendek, gunnah, izhar, ya, ikhfa, dia tahu di situ. Nah, akhirnya dia dekat dengan Al-Quran. Nah ini ibu-ibu, itu beberapa pesan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana cara menanggapi pertanyaan, kapan punya anak? Karena saya sudah menikah 7 tahun, Ustaz. Apakah ada kiatnya bagi yang Allah belum karuniai keturunan? Maka cara menanggapi pertanyaan, kapan punya anak? Maka jawabannya adalah, setelah Allah memberikan anak kepada saya. Ya, anak itu karunia. Allah berkehendak siapa yang berkehendak sesuai dengan kehendaknya untuk memberikan kepada yang dikehendakinya. Allah berfirman, yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u dzukura, au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan, dan memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya, anak laki-laki, atau mengumpulkan anak laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan seorang mandul sesuai dengan kehendaknya. Maka pada saat itu kalau menjawab kapan punya anak, setelah Allah memberi anak. Sudah, begitu saja. Ya. Kemudian apa kiat bagi yang Allah belum karuniai keturunan? Maka saya katakan kiatnya, perhatikan. Amalkan ini. Perbanyak istighfar. Basahi lisanmu dengan istighfar. Seakan istighfar itu nafas. Kita kan bernafas nih. Nah, seperti itulah seseorang beristighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang belum dipunyai, mempunyai anak. Allah berfirman dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Jika kalian beristighfar, Allah langsung menurunkan hujan kepada kalian dengan lebat. Dan memberikan kekuatan kepada kalian dengan harta, dengan anak. Nah, maka sudah banyak yang membuktikan, banyak-banyak istighfar. Yang kedua, banyak-banyak berdoa dengan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Yaitu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan jadikanlah aku sendirian, karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Surat Al-Anbiya ayat 89. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tetaplah berhusnudzan. Yang belum punya anak, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Siapa tahu yang mempunyai, kalau dia mempunyai anak, dia akan mendapat bencana di dalam dunia, di dalam agama, atau yang semisalnya. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang istri yang bekerja di luar negeri dan saya ingin pulang ke Indonesia untuk mengajukan perceraian karena suami saya tidak bisa membimbing agama saya. Tapi jika saya pergi bekerja ke luar negeri, anak akan dibawa suami, dan jika saya pulang ke kampung banyak kemaksiatan. Saya takut dengan agama saya jika saya pulang ke kampung, dan saya takut dengan agama anak saya jika saya tidak pulang. Mohon tolong nasihatnya bagi saya. Maka jawabannya yang pertama adalah jangan menikah. Jangan bercerai dengan suaminya. Kemudian pulanglah di kampung, tidak bekerja di luar negeri. Pertanyaan ini aneh. Bagaimana suaminya mau mengajarkan ibunya di luar negeri? Ya, yang bertanya di luar negeri. Maka saya katakan jangan bercerai dengan suaminya. Kalau suaminya tidak bisa mengajari agama, maka pada saat itu belajarlah bersama-sama tentang agama kepada orang yang paham agama. Jangan bercerai. Bercerai tercela. Bercerai salah satu ajakan iblis. Dan saya khawatir, mohon maaf yang bertanya, saya khawatir kalau ada pertanyaan yang seperti ini, dia bekerja di luar negeri, jangan-jangan terlihat laki-laki lain. Ya, makanya ada kata cerai. Dan itulah bahayanya seorang perempuan sering keluar rumah untuk bekerja dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai istri kawan hidup suami. Ya. Tapi kalau seandainya dia keluar rumah bersama suaminya, maka tidak mengapa. Ya, asalkan jaga aurat dan juga jangan sampai menjadi godaan bagi laki-laki yang lain. Kalau seandainya sesekali keluar bersama suaminya tidak mengapa. Dan saya baru tahu kalau seorang perempuan itu suka diajak jalan-jalan. meskipun ke Pasar Tungging. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya perempuan, saya anak-anak perempuan saya usia 7 tahun dalam menanamkan ibadah. Saya ulangi, anak perempuan saya usia 7 tahun. Dalam menanamkan ibadah, kadang saya agak keras agar anak mau mengerjakan sholat. Bagaimana cara sebaiknya menanamkan anak supaya mau beribadah tanpa harus bersikap keras kepadanya? Maka gini, umur 7 tahun adalah umur pertama orang tua lebih membiasakan memerintahkan anaknya untuk sholat. Umur pertama itu, sampai umur 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, setelah 3 tahun diperintahkan sholat, tidak sholat juga boleh dipukul. Dan boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Seperti dengan kayu siwak. Tahu lo pian kayu siwak? Nah itu pukul tuh. Ya. Mau dipukul kayak itu saatnya tambah babal benar ya. Maka pada saat itu ya bukan tujuan untuk memukul, akan tetapi untuk memperingatkan bahwa dia salah. Nah, masalah memukul itu nanti kita akan bahas serial pendidikan selanjutnya. Ya, masalah memukul, bagaimana tata caranya, apa batasannya, berapa saja pukulan yang boleh dilakukan, apa kesalahan-kesalahan yang mendapatkan pukulan dan semisalnya. Nah, itu dia. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.